sekali sebenarnya terucap. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Aku tak bisa begini, aku tak bisa mengatakan yang sesungguhnya, tak bisa menunggu lagi pesan ini ku sampaikan sekali lagi, ku beri kesempatan terakhirmu. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir.